Abu Sofia. Lah, kemenan dah itu. Qawlu ta'ala wa jadilhum billati hiya. Faqra akhirah. Qabla soal aku. Qawlu ta'ala wa jadilhum billati hiya. Ayy ahsanu il uslubi isna'i wal bil tali wabit tali tak itu syamsiyah wabit tali yajibu alaina anna da'wa lallahi madamal insani madamal insanu qadiran ala dan lakinna asya'atu ilallahi walakin da'watu ila Allah fardu kifayatin ay idha qama bihi man yakfi saqata anil ba'i anil ba'i ini anil ba'i ba'ina fa idha ra'aita sahtan munharifan falaita awalika hawlaka man yad'u man yad'u taral ana fardu ainin alaika anna al-ulama'a yakuluna fardun kifayah. Inna hu idalam yudat siwa hada rojimu. Siwa apa ini? Siwa hada rojimu. Siwa itu apa? Siwa itu tertulis istisna. Ini setelahnya. Siwa hadar rojuli. Ta'ayyana. Kalau ta'yin itu dua ya-nya, masdar. Kalau ta'ayyana, ya ta'ayyanu. Ta'ayyunan. Kalau ta'yin itu dari masdar, dari ayyana yu'ayyinu ta'yinan. Ya-nya dua. Tapi sini, fi'il. Ta'ayyana. Terjem. Maka firman Allah Ta'ala. Yang lebih baik. Yaitu. Lebih baik dalam. Metode atau cara dalam berdebat dan juga al-ikna. Ikna itu masdar di akna'a yukni'u ikna, membuat seorang itu menerima. Dan selanjutnya, dan selanjutnya wajib atas kita untuk kita berdakwah di jalan Allah tapi ilallah dalam perjalanan Allah selama seorang itu mampu atas lagi itu. Tetapi berdakwah kepada Allah hukumnya pada terbaik, yaitu apabila telah ada telah Man yakfi. Ada orang yang telah mencukupi, telah cukup melakukannya. Dari ini. Bagina yang lainnya, sisanya. Sebelum kau melihat seorang menimbang dan tidak ada di sisimu, di sekitarmu. Orang yang menyeru ke jalan Allah. Mendakwainya. Maka jadilah. Jadilah sekarang fardu ain atasmu. Karena ulama mereka berkata fardu ain adalah ininya dia apabila tidak mendapatkan tidak didapati selain dari orang. Selain orang ini, maka menjadi wajib ain atasnya. Ayana. Nah, qawlu ta'ala wajadilhum billati ahsan, ay al-ahsanu fil uslub wal iqna. Dalam bermujadalah, diskusi, berdebat dengan yang lebih baik, yaitu dari sisi metodenya. Demikian pula membuat seorang itu menerima. Wabithali yajibu alaina, mana fa'ilnya yajibu ya Aba Sofia? Ustadzir, kembali ke mana? Wajib atas kita, wajib apa? Anda yang mana? Mana fa'ilnya yajibu? Masal mu'awal dari? Anna du'wa. Anda ya kana wajib. Ya, wajib apa? Kita berdakwah. Ila Allah madam al-insanu qadiran. Qadiran. Anda ya kana? Apa? Azam? Qadiran di situ? Rafa nasab syair? Rafa. Fathah Rafa ini? Masuk. Nah. Mantap. Nah, pertanyaan berikutnya. Kenapa? Mantap. Madama. Nah, itu. Saudaranya siapa itu? Damai sudah siapa? Saudaranya Kana. Berarti kodiran sebagai kopernya madama, al-insanu sebagai isimnya madama. Walakin ad-da'watu ilallahi fardu kifayatin. Fardu kifayat itu apa? Idha koma bihiman yakfi sakota anil baqina. Perhatikan di sini jamak mudzakkar salim. Nunnya di fathah, sebelumnya di kasrah. Sebelum ya itu di kasrah, setelahnya di fathah. Kalau nunnya kalau musanna sebelum ya itu di fathah, nunnya di kasrah. Ba qaini. Nah, kalau ya musanna, tapi di sini baqina. Fa idza ra'aita syakhsan munharifan, syakhsan. Maful bih munharifan. Masih nunggu. Sebagai bisa nih. Ro'anya ro' apa? Ro'anya ro' basoriyah ini. Melihat dengan mata. Yang menyimpang. Nah. Walaisa haulaka. Mana isinya laisa dan mana khobarnya? Isimnya man. Man di situ isimnya. Mausulah. Haulaka sebagai khobarnya. Soral ana, soro. Mana isim soro dan mana khobarnya? Khobarnya mana? jadilah apa yang jadi? Alan dorof. Jadilah dakwah itu fardha ainin alaika. Jadi wallah alam, ini dibaca fardha ya, sebagai khobarnya soro. Isimnya yang mustatir. Jadilah urusan mengajak itu, urusan berdakwah itu, apa? Fardhu ain atasmu. Soro, kalau dikembalikan ke dakwah kan mu'annas ya. Kok nggak pakai tak? Gitu. Maka kita carikan yang mudzakkar. Berarti apa? Soro amru da'wati. Gitu. Sehingga tetap aman. Walaupun tidak ada tak ta'anisnya, kita buat mudzakkar pakai amru. Soro amru da'wati. Jadilah urusan dakwah itu fardhu ainin alaika. Menjadi fardhu ain atasmu ketika tidak mendapati orang lain yang mendakwahinya. Di anal ulama, mana isim ana, mana khabarnya? Ulama'a, isimnya, khabarnya? Nah ya, khabarnya mana? Jumlah. Ya kuluna fardul kifayah. Innahu idza lam yujad siwa hadzal rajuli. Ar-rajuli sebagai apa tadi, apa nah? Apa Umar? Mudhof ila siwa. Adanya sebagai apa? Hah? Ar-rajuli badalnya hadza. Hadza sebagai mudhof ilaih dari siwa. Ingat, ghairu wa siwa, ya kan? Ghairu siwa itu ismani bittifaq. Ya, isim dengan kesepakatan. Sehingga setelahnya, majrur sebagai mudhofun ilaih. Jadi, hadza itu kedudukannya majrur, mudhof ilaih. Ar-rajuli, badalnya. Siwa sendiri sebagai apa di situ? Jawaban apa nomor? Naibul fa'il ahsan. Idza lam yujad siwa hadzal rajuli ta'ayyana alayhi. Samir ya khana Abu Baida. Soal khamis wal isrun. Ini tadi lah. Nah, fa'ilatu faedahnya para penuntut ilmu belajar tentang ila fadilatu. Fadilatu? Nah, ma faedatu ta'allumi tullabi. Perhatikan di sini. Ta'allum masdar ya. Faedatu mudhaf, ta'allumi mudhaf ilaih, tullabi mudhaf ilaih, al-ilmi mudhaf ilaih. Ini contoh susunan mudhaf ilaih yang banyak. Sering kalau mudhaf ilaih kan cuma kita Ruzaidin. Di sini ada tiga mudhaf ilaihnya. Ma faedatu ta'allumi tullabi al-ilmi. Fi'il. Ma fa'idatu ta'allama gitu. Ma fa'idatun. Apa fa'idah ta'allama? Wallahu alam, yang lebih dekat dibaca mudhof ilaih. Ma ta'allu fa'idatu ta'allumi. Karena di sini faedatun nakirah ya. Mal faedatu ta'allamatul lab. Nah, mungkin bisa kalau alif lam ma'rifat. Tapi di sini nakirah sehingga mudhof ya. Firaqa inna ya Rabbi Rahman. Sebagai apa? Sama dari firqa. Il. Dibantu ya Pak Sofia? Kalau ta'alum? Tiba-tiba masuk. Masuk UP ya? Kenapa? Enggak masalah kan? Al-masdar itu kan termasuk al-asma, al-amila, amala, fi'li. Termasuk isim-isim yang bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Isim fa'il, isim maf'ul, masdar, sifat musyabbaha. Isim fi'il, iya. Maful beda dari ta'alum. Hah? Kalau apa? Masdar amilnya. Ambilnya masdar. Dia beramal seperti amalan fi'ilnya. Jadi yang menasabkan firaqah itu masdar, ta'alum. Al-Mu'tazilati wal-Jahmiyati majrur ya. Ma'adami wujudia fi hadal asri. Sami lakana Aba Luqman. Ta'alum muftadiati apa muftadiati ya? Muftadiah juga bisa. Muftadiati fi hadal zamani fihi fa'idat bahiyah. Anna ikhama udun. Di alifnya itu ada benderanya enggak? Ada. Berarti panjang. Anna ikhama. Mafail. Ma'ahidu. Kenapa roka? Ma'ahidu. Tadi siroko. Siroki. Siadar siroki. Tina rudda alaihim ida wajadu. Ida wujidu. Ida wajadu. Wujidu. Ida wujidu. Wahum mawjuduna fitran. Wahum lusaili inna ula wujudalahum al-ana mabniyun ala ilmi huwa. Walakinnal ma'lumu indana wa inda wairina mimman yutalihuna. Yap, tali'una. Yap, tala'a. Iman yaktolihuna ala ahwalin nasi anna hazil firoko mawjudatun wa anna laha nasyatun aydan fi nasri bidaihim walidhalika labuda man anna ta'allama min labuda min anna ta'allama hazil aro'i hazil aro'a hatta na'riba Zaifaha. Zaifaha wa na'riba al-haqqa wa na'udda ala ma'idjadiluna fiha. Fahadil firaku mawjudatun wa qa'imatun. Walakinnaha tahtaliku ala khasfil jihati wa khibadil jihati. Fahadil firaku. Fahadil firaku mawjudatun wa qa'imatun. Walakinnaha tahtaliku. Cepat-cepat yang nulis. Walakinnaha. Bentar. Terima kasih, Mas. Rupa hati. Ini diimlakan. Ini enggak ada soalnya. Oh, gitu. Iya. Fahadil firaku. Nah, gitu. Mawjudatun. Sih. Gak ada semua? Gak Wako imatun. Terus? Walakinna tahtaliku ala hasbi hasabi ala hasabi al-jihati haliku Kasal itu ala kasabi, kasabi al jihati papi ba'dil jihati panjang wa jihati panjang papi ba'dil jihati jihati takunu kasiratun kasiratan kasiratan muntasiratan kasiratan muntasiratan wa fi ba'diha takunu qalilatan takunu qalilatan takunu qalilatan wa fi ba'diha takunu ma'dudatan ma'dumah ma'dudah ma'dumah nah iya beda ma'dumah sama ma'dudah oh iya takunu ma'dumatan walakinnaha hayatun wah hayatun banyak hayatun yang pantai hayatun ayat ayat ayat itu hafalan ayat itu hafalan nah sudah gimana mas wa fi ba'd ya takunu ma'dumatan ma'dumatan walakinha hayatun hayatun hatta al-ana Tayyib tarjim maka jika boleh ke dalam temin Rasulullah mempelajari firqah ahli bid'ah di zaman ini ada beberapa faedah di antaranya mengetahui yaitu ada di antaranya di sini kalau antum min ha lah itu ada min ha di antaranya kalau ini enggak ada kan hiya faedah yaitu mengetahui tempat pengambilan makhab itu manhaj jalan metode mengetahui metode fikah-fikah ini untuk kita membantah mereka akal mereka ada dan mereka ada secara fisik dan mereka benar-benar ada dan perkataan penanya sesungguhnya tidak ada mereka sekarang ini dibangun karena mereka di atas kok mereka nggak tahu gimana dibangun di atas ilmunya dia. Dia siapa? Dia yang penanya. Penanya. Ilmunya penanya apa? Nah iya, tidak ada. Sebatas pengetahuannya si penanya enggak ada itu. Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij. Nah, pertanyaan ucapan tidak adanya itu dibangun di atas ilmunya si penanya tadi. Tetapi telah dimaklumi menurut kami dan juga selainnya dari orang-orang yang mencermati dari keadaan manusia sesungguhnya bengkel-bengkel ini itu benar-benar ada. Kok anggo itu barang piye? Sesungguhnya bengkel-bengkel ini itu ada. Enggak usah pakai itu. Sebenarnya berkobarkannya ada. Dan bahwasannya firqa-firqa sebenarnya berkobarkannya itu rajin. Memiliki nasyat. Memiliki. Laha itu kan memiliki lam milik, memiliki ya. Sesungguhnya firqa-firqa ini memiliki semangat juga di dalam menyebarkan bid'ah mereka. Sama ini. Bid'ah mereka dan ini Nah, yang itu malah diartikan ini. Zalika kan itu, li zalika. Oleh karena itu, keharusan seseorang harus untuk kita ini mempelajari. Antum senari ini tambah ini apa itu ya? Ya sudah, enggak apa-apa. Dan oleh karena itu kita harus mempelajari pemikiran-pemikiran ini sampai kami mengetahui kepalsuan filsafat itu dan mengetahui kebenaran dan membantah orang yang membantah al-haq itu. Kita membantah orang yang membelanya. Membela firqa-firqa ini. Dan kita membantah orang yang membela firqa-firqa. Jadi dengan kita mempelajari, mengetahui pendapatnya, pemikirannya, Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij itu, kita bisa membantah apa? Kita bisa mengetahui kepalsuan mereka, mengetahui al-haq, dan juga bisa membantah orang yang membela kelompok firqa-firqa ini. Maka firqa-firqa ini ada dan tegak, tetapi firqa-firqa itu berbeda-beda menurut kelompoknya. Sesuai dengan dia. Ya, tempatnya. Tempat. Sesuai dengan tempat. Di sebagian tempat ada yang banyak dan di sebagian tempat firqa-firqa ini banyak. Isimnya takunu dhamir mustatir hiya kembali kepada firq. Di sebagian tempat firqa-firqa ini banyak dan tersebar. Dan di sebagian tempat yang lain sedikit. Dan di sebagian tempat tidak ada. Di Ma'dumah sama Ma'dudah tadi. Kalau Ma'dumah enggak ada, kalau Ma'dudah ada ya. Ya. Tetapi kita itu hidup sampai sekarang. Tak. Hayyatun hadla. Ta'allumu firaqil mubtadiyat fi hadzal zamani fihi fa'idatun. Nah, wa ya an-narifa ma'akhirah. Bazam. Tuh. Mau ketemu biar. Faidah. Sudah, faidah wa ya an-narifa ma'akhirah. Ma'akhirah ini. Ma'akhirah. Dari na'rifa. Faidahnya mana? Banyak mustatir wujuban takiru nahnu hadil firaqi ya khana firaqi pada dari hadis sebagai mudafun ilaihi linarudda alaihim narudda rafa nasab jazm naba masukan lam madhabnya siapa antum? Madhabnya kufiyun. Ya, yang gampang. An, lan, idan, kai kan empat yang menasabkan dengan sendirinya. Selain itu dengan mun, an, mutmarok. Ada yang jawazan, ada yang layang. Linarudda, ini yang jawazan. Ida wujidu. Nomor waw ya khana. Naibul fa'il. Wahum mawjuduna fa'lan. Mawjuduna sebagai apa? Fi'lan fa'al Apa apa nomer? Maful B. Maful B. Maful mutlak atau penggantinya. Wahum mawjuduna wujudan fi'lan. Mereka benar-benar ada. Faqalu sanina la wujuda, wujuda. Apa beda? Hukumnya? Ala? Ala al-fath inna hu la wujuda lahum al-an. Innahu la wujuda. Mabniyun. Oh, mabniyun sebagai apa? Nah. Wa qawlu sa'ili innahu la wujuda lahum al-ana mabniyun. Baca rafa sebagai? Khobar dari? Khobarnya innahu. Bapak Sofia? Barulah. La wujuda lahum. Lo khobarnya lahum itu. Perhatikan. Wa qawlu sa'ili. Innahu la wujuda lahum. Al-ana mabniyun. Ucapan penanya. Sesungguhnya tidak ada wujudnya kelompok-kelompok ini sekarang dibangun. Adalah dibangun. Sebagai khobar dari qawl. Nah, qawlnya mubtada. Ala ilmihi huwa. Huwa. Tidak ya, Fana. Balukman. Khobar. Wazam. Mubtada. Antum. Ala ilmihi huwa. Ilmihi huwa. Pertanyaannya huwa sebagai apa? Ada. Ada. Sebagai apa ya, Fana? Ilmihi huwa. Huwa mubtada. Mubtada muakkar. Indah ya, Fana? Huwa sebagai apa? Kitabi ana. Kitabku, saya. Apa? Oh, itu apa? Taukid Ahsan. Masya Allah, taukid. Domir munfasil bisa mentaukidkan domir mutasil. Tidak mengapa. Walakin al-ma'lumu indana wa inda ghairina mimman yattali'una ala ahwalin nasi anna hadil firaqa mawjudatun. Walukman, mawjudatun. Sebagai apa? Belum. Anna hadhil firaqa mawjudatun. Khobar. Khobar. Anna, isimnya mana? Isimnya. Hadhi al-firaqa sebagai? Badal. Setelah ada isim isyara alif lam itu pada. Wa anna laha nasyatan. Nasyatan ya apa apa? Apa? Khabarnya apa? Khabar ana hukumnya apa? Khabar ana itu hukumnya marfu. Kalau setelah anna kok jar majrur atau dorof itu khabarnya. Berarti nasyatan sebagai isimnya. Aidan ya apa apa Ishak? Anna laha nasyatan aydan. Mahul mutlak. Fi'lin mahduf. Ya. Fi nasri bidai walidhalika labudda min anna ta'allama hadil ara'a hatta na'rifa. Na'rifa. Dengan? Matanya siapa? Lepas riun apa? Wong fi'il kok jer ya ora iso. Pripun niku? Ya Memang hatta bisa huruf jar, hatta matla'il fajri, huruf jar. Ini masuk ke fi'il. Kalau madhabnya kufiyun, na'rifah itu mansub dengan hatta. Kalau madhabnya basriun, na'rifah itu mansubnya dengan an mudmarah wujuban. Benar, Bang. Cuman kalau enggak wujuban ya jawazan. Zaifaha. Maf'ul bi. Fa'ilnya mana? Mustatir. Wujuban tafsiru. Nah. Wa na'rifal haqqo. Na'rifa ya kana bau gaida. Oke. Atau hatta na'rifa wa hatta na'rifal haqqa narudda inda ya Allah Abu Abdurrahman. Oke. Atas juga. Baik. Wallahu a'lam bissawab.